Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini bainal maghrib wal isya, insyaallah kita akan membaca kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu nafi'. Insyaallah di hari malam besok, malam insyaallah kita baru masuk ke dalam kitab Kitabul Jami'. Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu ta'ala wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wala hum yahzanun. Fawa'adallahu almuttaqina binafil 'adhabi anhum zahiran wa batina كما أثبت لهم في آخر السورة ظاهرا وباطنا في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا ومن قوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ila akhiri ayat. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan tempat keberuntungan mereka. Mereka tidak akan dikenakan kejelekan dan tidak pula mereka bersedih. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-61. Fawa'adallahu al-muttaqina, dalam ayat ini Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa binafil azab, dengan ditolaknya dan dijauhkannya mereka dari azab, baik secara zahir maupun batin, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi mereka di akhir surah, dalam akhir surah tersebut, surah Zumar, keberuntungan secara zahir dan batin. Dengan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, wasiqal ladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa dibawa oleh Rabb mereka ke surga Allah dengan berkelompok-kelompok. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan. Karena itu kita diperintahkan untuk bertakwa. Bahkan dalam wasiat, wasiat yang pertama adalah untuk kita bertakwa, yang menunjukkan bertakwa adalah amalan yang utama dan amalan yang dengannya kita menegakkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang utama dan yang paling pertama at-taqwa atau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak dengan jelas kita telah dengarkan tadi dari ayat يُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-61. Orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan mereka dengan tempat-tempat keberuntungan mereka, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga tersebut mereka tidak akan mendapatkan kejelekan sedikit pun, dan mereka di sana tidak bersedih, karena tidak ada yang bersedih di dalam surga. Di surga hanya didapati kegembiraan, kebahagiaan, Karena itu, raihlah ketakwaan, niscaya kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fawa'adallahu al-muttaqina binafil adzab. Juga tentunya karena mereka diselamatkan oleh Allah, mereka tidak akan mendapatkan kejelekan berupa azab, karena tempat mereka adalah tempat yang baik, dan dengan ketakwaan mereka menolak azab yang bisa saja Allah timpakan kepada mereka kalau mereka tidak bertakwa. Binafil azab anhum zahiran wa batina. Azab itu sendiri bisa secara zahir, bisa secara batin. Wal iyadzu billah, salah satu di antara keduanya kita kena. Satu di antara keduanya bisa menimpa kita. Wal iyadzu billah. Bahkan wal iyadzu billah kalau wal iyadzu billah kalau kedua-duanya. Kita mendapatkan azab secara zahir dan secara batin. Dengan kehidupan dunia ini kita mengambil contoh. Ketika kita di dunia mendapatkan kesulitan, kepayahan, keberatan, yang itu bukan azab. Tentunya kita akan merasa terberatkan. Bagaimana kalau dengan azab? Kita akan lebih terberatkan lagi. Apabila menimpa tubuh kita, jasad kita, kita merasa kesakitan. Tapi sakitnya tubuh atau jasmani dengan apa yang dia dapatkan dari azab ketika di dunia ini tidak lebih berat dari apa yang menimpa ruh seseorang, batin seseorang dari azab. Atau dengan kata lain, azab yang sifatnya zahir itu lebih ringan dibanding dengan azab yang sifatnya secara batin. Apabila satu di antara keduanya berkumpul, atau satu di antara keduanya menimpa seseorang, atau bahkan keduanya berkumpul, tentunya celakalah seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka wasiat takwa, nasihat takwa, selain berupa wasiat dan nasihat, tentunya perlu direalisasikan. Menyelamatkan seorang, mengangkat derajat seseorang, menempatkan seseorang dengan posisi dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang dimuliakan oleh Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian kalau di dunia orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di dunia tentunya apabila dibanding dengan kebahagiaan di akhirat tidak sebanding dan tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Di dunia mungkin saja kita bahagia di satu waktu, tetapi kemudian kita sedih dan hilang kebahagiaan di waktu yang lainnya. Mungkin saja. Karena dunia ini pasang surutnya kebahagiaan. Tempat pasang surutnya kebahagiaan. Berbeda dengan kebahagiaan akhirat. Dari awalnya bahagia dan seterusnya bahagia. Kebahagiaan yang awal kebahagiaan yang awal tidak lebih dari kebahagiaan yang kemudian dan seterusnya. Kebahagiaan itu bertambah dan bertambah dan bertambah sampai kalau dikatakan itu adalah kebahagiaan dan keberuntungan akhirat. Ketika Ahlul Jannah ditanya oleh Allah, apakah telah cukup pemberian Allah dengan surganya ini? Maka mereka mengatakan, cukup, bahkan bertambah ya Allah. Allah memastikan lagi, dan mereka pun juga tetap sama menjawab demikian. Sampai kemudian Allah memperlihatkan wajahnya yang mulia, dan mereka pun mendapatkan keistimewaan, kebahagiaan yang tidak ada bandingnya. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang di surga nanti kebahagiaannya terus semakin naik, bertambah dan bertambah. Dan tidak akan diselingi dengan kesedihan. Tidak akan diselingi dengan resah, gelisah, gundah, gulana. Tidak ada yang demikian itu di surga. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang terus menerus, tidak berhenti, dan semakin bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Allah sendiri yang akan memasukkan hambanya ke dalam surganya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang akan memasukkan hambanya ke dalam surganya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Orang-orang yang bertakwa akan dibawa oleh Allah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diarahkan mereka, digiring mereka ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dunia ini pernah mendapatkan luka, mungkin luka pada tubuh kita, luka pada salah satu anggota tubuh kita, baik itu luka terkoyak atau luka ketusuk dan yang lainnya, tentunya kita akan merasakan suatu yang menyakiti. Dan suatu yang menyakiti ini mengurangi kebahagiaan kita. maka di surga nanti tidak ada yang seperti itu. Tidak ada di surga satupun yang menghalangi kebahagiaan seorang telah kita dengarkan bahwa ahlul jannah tidak disibukkan dengan kencing dan buang air besar. Tidak pula disibukkan dengan sakit flu. Kalau di dunia sedikit-sedikit apa? Apa sakitnya nang? Flu. Kenapa nang? Demam. Ada apa nang? Ini pusing. Kenapa perutnya sakit? Berbagai macam. Kenapa lagi nang? Sakit mata. Kenapa nang? Cantengan. Berbagai macam. Di surga enggak ada, maaf, tidak ada yang demikian di surga. Di surga kencing dan buang air besar saja tidak ada. Semua kotoran yang diserap oleh tubuh ahlul jannah, atau maaf, semua makanan yang dimakan oleh ahlul jannah dan tentunya dikelola di tubuhnya, bukan menghasilkan kotoran. Jadi semua apa yang dimakan, diminum, diserap atau dimasukkan ke dalam tubuhnya, tentunya mulai makan dan minum, karena di surga disebutkan ahlul jannah makan, ahlul jannah minum. Jadi makan dengan mulutnya, minum dengan mulutnya. Tetapi pembuangannya melalui keringat mereka. Pembuangannya melalui keringat mereka. Namun keringat pembuangan apa yang dihasilkan dari makan dan minum ini adalah menghasilkan aroma wangi yang sangat semerbak, ya tentunya melebihi aroma parfum di dunia. Beda kalau kita buang air besar di dunia, ya maaf, tidak ada yang mau menjadikan minyak wangi. Tapi kalau di surga, keluar dari keringatnya dan lebih harum dari aroma wewangian yang ada di dunia. Sehingga tidak ada yang mendapatkan sakit, beban. Demikianlah surga Allah. Ini akan diberikan kepada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka raihlah ketakwaan. Juga yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya meraih ketakwaan oleh seseorang di dunia ini dengan menjalani sebab-sebab seorang itu bisa bertakwa, menjalani amalan-amalan yang membawa dia kepada peraihan ketakwaan. Di antara amalan takwa tentunya salat. Atau amalan-amalan soleh itu adalah amalan takwa. Karena amalan takwa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dikatakan dan meraih ketakwaan, lakukan apa yang diperintahkan. Tinggalkan apa yang dilarang. Niscaya seorang akan meraih ketakwaan. Dan kalau dia telah meraih ketakwaan, di dunianya bahagia, di akhiratnya lebih-lebih lagi. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ikhlasu lillahi ta'ala a'zamul asbab li'aunillahi lil'abdi ala jami'i umurihi wa li thabati qalbihi wa adamin iz'ajihi 'indal muqalqalat. Wasyada'id. Keikhlasan, kita masuk kepada bab yang baru. Berkata beliau rahimahullah, keikhlasan kepada Allah merupakan sebab yang paling besar di dalam meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepada hambanya dalam seluruh urusan hambanya. Jadi keikhlasan kepada Allah merupakan sebab yang paling besar di dalam meraih pertolongan Allah kepada hamba dalam seluruh urusannya atau perkara hamba tersebut. Juga dalam sabatnya, kokohnya, kalbunya hamba tersebut. Dan tidak menderitanya, tidak menderitanya atau dan hilangnya penderitaannya, hilangnya penderitaannya ketika datang suatu yang menggoncang dan suatu yang berat menimpanya. Suatu yang menggoncang dan suatu yang berat yang menimpanya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian menolong Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kalian. Pembahasan tentang keikhlasan tentunya sangat sering kita dengarkan dan pada banyak tempat dalam pembahasan dan dalam kajian. Termasuk di sini, kita mendengarkan keterangan tentang ikhlas. Namun seorang yang fatin, cerdas, dan seorang yang selalu melihat keterangan itu dengan teliti, dia pasti akan mendapatkan keterangan tentang ikhlas adalah keterangan yang azim, yang dengan pengulangannya memang sangat dibutuhkan oleh kita. Dan dengan pengulangannya membimbing dan mentarbiyah kita untuk selalu ikhlas. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma asyaddu alayya aw ma alatstu nafsi asyaddu alayya min niyati. Kata beliau, tidak ada yang paling berat bagi saya dari mengobati diri ini kecuali dari memperbaiki dan meluruskan keikhlasan. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dari hamba-hambanya yang ikhlas. Minal mukhlisin, Allahumma amin. Tadi baru saja di pembahasan kajian Sahih Bukhari dengan asatidzah dan para pengurus di pondok dan ikhwah, kita baru menyinggung tentang keikhlasan dalam pembicaraan hadis innamal a'malu binniyat, yang tadi disampaikan bahwa orang-orang yang ikhlas niscaya dia adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang aman, selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Karena iblis pun mengatakan, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Saya akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, di sini diterangkan kembali atau diterangkan juga sebesar-besar pertolongan Allah itu diraih oleh hamba tentunya dengan keikhlasannya, dan dengan keikhlasan ini dia akan mendapatkan pengokohan kalbunya dan hilangnya penderitaannya ketika didapatkan suatu yang mengguncangkan, suatu yang memberatkan. Maka orang yang ikhlas dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi iblis tidak dapat menggodanya, mengganggunya, menyimpangkannya, memalingkannya. Maka keterangan ikhlas walaupun berulang dalam beberapa majelis atau dalam banyak majelis, dalam banyak tempat kita diingatkan untuk selalu ikhlas, atau kita diterangkan tentang keikhlasan, Sebagaimana tadi dikatakan, ini adalah keterangan yang memang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita selalu diingatkan. Karena ikhlas ini butuh pembaharuan seterusnya terhadap diri kita. Diri kita ini perlu untuk diperbaharui seterusnya keikhlasannya, atau untuk dibimbing selalu untuk ikhlas, karena berat yang namanya keikhlasan tersebut. Dan ikhlas tentunya kembalinya kepada niatan. Karena itulah tadi kita nukilkan dari salah seorang alim, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tidak ada yang berat untuk saya obati pada diri saya kecuali keikhlasan atau niat saya yang berkaitan dengan keikhlasan, niat saya yang berkaitan dengan keikhlasan. Wallahu a'lam bissawab. Dan satu lagi tadi sudah disebutkan, yaitu menghilangkan, melenyapkan penderitaan seseorang apabila dia mendapatkan keguncangan dan mendapatkan keberatan dengan segala macam model dan bentuknya. Orang yang ikhlas kokoh dengan pendiriannya, dan diselamatkan dia dari suatu yang membimbangkan atau membuat dia menderita. Mungkin masih kita ingat bagaimana Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilempar di dalam bakaran api. Ya, kalau beliau bukan dari orang-orang yang ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dengan keikhlasannya dalam peribadatannya kepada Allah, Ibrahim dari muwahhidin. Apabila bukan dari muwahhidin, tentunya dia akan gelisah dan dia akan menderita. Tetapi tegarnya pendirian Ibrahim dan kokohnya, kemudian sama sekali tidak merasa berat dengan apa yang didatangkan kepadanya dari siksaan, menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya, membilanya. Hilanglah penderitaan Ibrahim. Seandainya dibakar tentunya menderita Nabi Ibrahim. Tapi bahkan api yang membakar menjadi dingin, tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bisawab. Demikian orang yang ikhlas. Adapun sisi pendalilan dengan ayat, wahai orang-orang beriman, apabila kalian membela atau menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian atau pijakan kaki kalian dalam berpijak dengan agama Allah. yakni diinginkan ai idza kana qasdukum fi jihadil a'da nasrullah, yaitu apabila maksud kalian di dalam membela atau berjihad memerangi musuh-musuh Allah diinginkan dengannya menolong agama Allah, wa antakuna kalimatuhu ihyal ulya, dan yang terangkat dan ditinggikan di muka bumi adalah kalimatnya atau agamanya. Nasarakumullahu ala a'daikum, niscaya Allah akan membela kalian terhadap musuh-musuh kalian atau atas musuh-musuh kalian. Wa thabbata aqdamakum fi mawatinil liqa, dan Allah kokohkan pendirian kalian, pijakan kaki kalian di dalam tempat-tempat berperang ketika kalian bertemu dengan musuh kalian, mawatinil liqa. Fannasru sababun khariji wa tathbitul aqdam sababun dakhili wa bihadzainil amrayni yatimmul amru. Pertolongan merupakan sebab yang Allah datangkan, sebab khariji, sebab yang datang dari luar, dan pengokohan kaki atau pengokohan pendirian merupakan sebab yang Allah datangkan dari dalam, yaitu dari dalam diri seseorang. Kalau dari luar yaitu dari luar diri seseorang, karena pertolongan yang datang, bantuan yang datang dari Allah. Wa bihadzainil amrayni, maka dengan dua perkara tadi akan sempurnalah perkara seseorang, urusan seseorang, tentunya di dalam menjalankan jihad. Kenapa dicontohkan tentunya dengan ayat ini yang berkaitan dengan jihad? Karena jihad amalan yang berat. Amalan yang berat butuh keikhlasan, butuh keikhlasan. Kalau sampai tidak ada didapat atau hilang darinya keikhlasan, tidak didapatkan padanya keikhlasan, maka jihad yang ditegakkan akan kacau dan akan berantakan. Tidak akan dimenangkan. Karena itu pula dari hikmah, para sahabat diajari dulu tauhid untuk ikhlas, baru kemudian disyariatkan berjihad. Supaya ketika mereka berperang, berjihad, karena mereka menginginkan hanya Allah, tidak ada yang lain, kokoh pendirian mereka, dan mereka tidak merasa keberatan dengan beban jihad itu sendiri. Jiwa, raga, harta, benda, tenaga, pikiran, tentunya terkuras ketika berjihad. Tetapi seorang yang ikhlas karena Allah, dia tidak akan merasa keberatan. Terlebih lagi dengan ikhlasnya, mujahidin mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah kepada para mujahid karena keikhlasannya. Allah tidak akan menolong mujahid kalau dia tidak ikhlas. Karena seorang yang ikhlas, dia hanya memurnikan agama Allah, dia hanya menginginkan agama Allah yang tegak. Kalau jihad dengan tanpa keikhlasan, berarti di sana ada keinginan yang lain. Allah tidak akan memenangkan sesuatu yang diinginkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebaik-baik contoh. Artinya kalau amalan berat di sini dibutuhkan keikhlasan, demikian amalan yang lain. Dan amalan yang lain kalau ditegakkan dengan keikhlasan, tentunya lebih-lebih lagi akan ditolong, dibela, dibantu, dan tentunya siapa yang ikhlas, dia akan mendapatkan kekokohan kalbunya dan ringannya segara urusannya. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan keikhlasan, diberikan taufik menjadi hamba-hamba yang selalu mengikhlaskan dirinya dalam seluruh amalannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.